hidupmu yang mungkin hanya kau anggap figuran saja. Aku tak pernah sempurna terlihat kan di matamu, karena mungkin hanya kau anggap figuran saja. Sedikit kau tak peduli, malah kau hanya ego sendiri. Terlalu bodohnya aku rasakan, terlarut larut.